ya cinto, yo sabana cinto. Den sayang ka adik sayang, yo sabana sayang. Indak kata nilai hati malu koi cinto. Ka adik cinto mati. Jangan janjikan cinto jiko adonan kata luko. Jangan janjikan sayang jiko memberi angan saju. Elok dari kini kita batari taranden. Naik takwik bermain hati. Jiko udah cinto sabana cinto. Cinto, yo sabana cinto. Den sayang ka adik sayang, yo sabana sayang. Indak kata nilai hati malu koi cinto. Ka adik cinto mati. Jangan janjikan cinto jiko adonan kata luku. Jangan janjikan sayang jiko memberi angan saju.